Bagai pungguk rindukan bulan, aku mengejar cintamu. Setiap malam sebut namamu dalam doa dan harapku. Memendam rasa cinta itu buat geram, mengungkapkannya lagi malah buatku pusing. Mengendap-endap jangan sampai ketahuan, mencari-cari kabar selalu tentang dirimu. Percuma bilang cinta bila tak perjuangkan cintamu. Percuma bilang cinta bila malu ucapkan cintamu. Mengapa bibir ini bisu bila bertemu dengan keringat dingin tubuh ini? Takut kau acuhkan aku. Memendam rasa cinta itu buat geram, mengungkapkannya lagi malah buatku pusing. Mengendap-endap jangan sampai ketahuan, mencari-cari kabar selalu tentang dirimu. Percuma bilang cinta bila tak perjuangkan cintamu. Percuma bilang cinta bila malu ucapkan cintamu. Mana buktimu, mana janjimu? Jangan jadi pecundang jati. Bilang cinta bila malu ucapkan cintamu. Percuma bilang cinta